bagi kita. Istrinya, kalau dalam sejarah Islam ada 11 ya. Artinya beliau poligami. Sementara saya juga pernah membaca bahwa beliau melarang keras menantunya Ali bin Abi Talib. Menantu beliau, beliau melarang Ali bin Abi Talib ini beristri lagi. Yeah. Pertanyaan saya, ini hal ini Pak Ustaz betul-betul dijadikan oleh umat di luar Muslim untuk merendahkan Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah itu egois. Dia sendiri boleh berpoligami, dia sendiri membolehkan membenarkan umat ini berpoligami, sementara dia melarang menantunya Ali bin Abi Thalib menikah lagi. Ini mohon penjelasan Pak Ustaz. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana kitab Al-Lughi, Rasulullah itu adalah panglima perang. Pada perang Badar, beliau langsung memimpin perperangan itu, Pak Ustaz. Yeah. Dan beliau, kita sangat mengenal, beliau memiliki sebuah pedang yang bernama Zulfikar. Dan pada perang Badar itu, disitulah meninggal paman beliau, Hamzah. Ya, Pak Ustaz, ya. Pertanyaan saya, beliau langsung memimpin perang, Pak Ustaz, yeah. Perang Badar. Yeah. Pertanyaan saya adalah, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membunuh orang, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana lebih lama berpoligami atau bermonogami? Poli banyak, mono satu. Nabi berpoligami dan monogami. Selama menikah dengan Khadijah, dia tak ada poligami sendiri. Berapa lama? 25 tahun istrinya satu. Setelah Khadijah meninggal, barulah dia. Dan ia berpoligami hanya 13 tahun. Coba bandingkan. Istri satu 25, istri banyak 13. Itu pun yang gadis satu saja, Aisyah. Yang lain itu janda-janda. Membandingkan istri Nabi, jangan membandingkannya dengan istri PNS. Kalau dibandingkan istri Nabi dengan istri PNS, memang banyak istri Nabi itu. Bandingkan istri Nabi dengan istri siapa? Bandingkan dengan istri orang Arab jahiliyah waktu itu. Istri mereka berapa? 10 unlimited edition. Bandingkan dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Sebelumnya ada namanya Sulaiman. Sebelum Sulaiman ada namanya Daud. Nabi Daud istrinya 100. Baca biografi Nabi Daud. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Semua total budak sama istri Sulaiman 1000 orang. Kalau 1000 ikut caleg, bininya aja mencoblos menang. Bayangkan. Nah, jadi kalau nanti di internet ada orang ngejek, Nabi kalian itu tukang kawin, bininya banyak. Bandingkan dengan bini Daud yang 100, bandingkan dengan bini Sulaiman, itu tak ada apa-apa aja 9-11 itu. Adapun dia berpesan kepada Sayyidina Ali, Ali tak pernah menikah dua sebelum Fatimah meninggal. 6 bulan sesudah Nabi meninggal, barulah Ali menikah. Meninggal Fatimah, 6 bulan sesudah Nabi meninggal, barulah Sayyidina Ali menikah dengan perempuan lain. Kenapa? Karena Ali itu bukan kaya raya secara ekonomi. Dia tidak mapan, susah. Ayahnya Abu Talib miskin. Dia juga laki-laki yang biasa. Makanya datang Fatimah minta budak sama Nabi waktu perang Badar. Wahai Rasulullah, engkau kan banyak dapat harta rampasan perang, tolonglah kasih aku pembantu. Karena suamiku Ali tak ada duit untuk mengupah orang menimba air. Untuk menimba air dengan membuat adonan tepung gandum pun tak ada. Tengoklah susahnya Sayyidina Ali. Maka kata Nabi kepada Fatimah, Fatimah, aku tak bisa kasih apa-apa kepada engkau, hanya sebelum kau tidur malam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini hadis tak nyambung. Orang minta pembantu kok dikasih subhanallah 33. Apa artinya? Kalau hatimu berzikir, beban badanmu ringan. Berapa banyak orang yang punya pembantu, tukang buat teh satu, tukang buat kopi satu, tukang korek telinga ada, tukang potong kuku tangan ada, tapi stres. Pembantu banyak, kenapa stres? Hati tak berzikir. Fatimah, dia sendiri yang mengadon, membuat adonan tepung gandum, dia sendiri yang menimba air. Tapi itu jadi bukan masalah Nabi egois. Maka pelajari Islam dengan hati, bukan dengan sinis. Kalau orang belajar Islam dengan hati, orang kafir sekalipun akan memuji. Mana contohnya? Karen Armstrong. Judul bukunya History Prophet of Muhammad. Namanya Karen Armstrong. Dari namanya kita udah tahu ini orang tak mandi wajib dan tak bersunat ini. Karen Armstrong, tapi di buku itu dia puji-puji Nabi luar biasa. Ada lagi namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart, apa nama judul bukunya? 100 Ranking Influential Person in History. 100 ranking tokoh manusia paling berpengaruh di dunia. Dibuatnya nomor 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan orang Islam. Jadi kalau ada orang non muslim mempelajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam objektif, dia akan melihat luar biasa. Ada orang Inggris mau menjelek-jelekkan Islam, maka dia pelajari Quran. Namanya Marmadok. Akhirnya dia dapat hidayah, berubah namanya menjadi Muhammad Piktol Marmadok. Apa kata dia? Bolak-balik ku pelajari kehidupan Muhammad, tapi aku menemukan luar biasa. Akhirnya dia katakan Muhammad is a collection of the best. Semua yang the best ada dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bapak ibu paling tidak punya satu buku sejarah Nabi Muhammad yang bagus untuk anak-anak kita, Ar-Rahiq Al-Maktum, silakan. Sirah Nabawi ditulis Ibnu Hisham, silakan. Karen Armstrong yang orang barat, silakan. Tapi kalau bisa yang basicnya dulu supaya jangan sampai mengecam mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Badar, pada perang Uhud meninggal Sayyidina Hamzah tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Perang Badar tahun kedua, panglima perangnya siapa? Nabi. Pernah tak Nabi membunuh orang? Hadisnya sahih, Nabi tak pernah membunuh, Nabi tak pernah memukul. Loh, panglima perang tak pernah bunuh gimana? Kalau saya jadi panglima perang, saya tak mesti membunuh. Karena tugas panglima perang itu hanya menghunuskan pedang, membangkitkan semangat. Allahu Akbar. Jadi tak mesti membunuh. Membunuh langsung tidak. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Walaupun andai dia membunuh, dia tak salah. Karena darah manusia itu tidak halal kecuali disebabkan tiga. An-nafsu bin nafsi, karena mereka membunuh. Adapun orang yang tidak datang untuk memerangi kita, tak boleh kita bunuh. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari rumah kamu, mereka tidak mengambil harta kamu, maka kamu tak boleh memerangi mereka. Jadi jangan asal beda agama, halal darahnya, ambil Yamaha Mio-nya. Bukan begitu ajaran Islam. Kalau dia tak mengusir kamu, mereka tidak mengganggu kamu, maka haram kamu mengganggu mereka. Mereka disebut dengan kafir zimmi. Adapun kafir harbi yang layak diperangi, memang halal kepalanya dipancung, tapi Nabi tak pernah memancungnya. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Saya tahu bapak ibu tidak membenci Nabi, tapi di dunia maya, di medsos, kita berjumpa dengan di sosmed, berjumpa dengan orang-orang mengejek Nabi. Kita mesti bela Nabi kita dengan cara banyak mengenal Nabi dengan membaca. Ini banyak orang tak kenal Nabi ya. Kalau ditanya kau kenal dengan Muhammad? Kenal. Bapaknya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Usah kau tanya-tanya yang lain. Bagaimana imam mazhab menyikapi perbedaan? Imam Hanafi, Imam Hambali subuh tak pakai kunut. Hambali tak pakai kunut. Syafi'i pakai kunut. Tuh. Imam mazhab menyikapi perbedaan. Saya ulang lagi. Hambali tak berkunut. Syafi'i berkunut. Pernahkah mereka berkelahi gara-gara kunut? Enggak. Datang orang mau muji-muji. Hambali, ya. Aku subuh tak berkunut. Aku ikut engkau Hambali, ya. Bagaimana nanti kalau imamku Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau engkau ikut aku dalam masalah kunut, lalu kemudian engkau solat imamnya Syafi'i, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Itu Ahmad Hambali sendiri yang ngomong. Kalau imammu baca kunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Jadi kalau ada orang sekarang tak mau mengangkat tangan, ucapkan amin, lebih hebat dari Imam Hambali. Doa iftitah takbiratul ihram boleh baca kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Mana hadisnya? Nabi jadi imam, makmumnya sahabat. Lalu ada orang solat di belakang. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Dia gentleman, dia angkat tangan. Ana, aku yang membaca itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajibtu, aku kagum. Ajib, ajibtu, amazing. Futihat abwabus sama, ku tengok pintu-pintu langit terbuka karena doa yang kau baca. Lalu setelah itu apa kata Abdullah ibn Umar bin Khattab? Sejak mendengar itu, aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira. Hadis sahih. Saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Sejak mendengar itu, aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira. Kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Aku, saya Abdul Somad, tak pernah meninggalkan Allahu Akbar Kabira. Terbuka pintu-pintu langit ketika malaikat mendengar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis sahih. Mohon penjelasan doa bersama. Apa dalil doa bersama? Satu, qad ujibat da'watukuma, kalian berdoa berdua, doa kalian dikabulkan. Siapa yang berdoa? Musa berdoa, Harun mengaminkan. Tolong selamatkan kami menghadapi Fir'aun ya Allah. Amin, kata Harun. Siapa bilang tak ada doa bersama? Dua, Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, amin, amin. Sahabat heran, apa ni amin, amin, amin ni? Tadi Jibril berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Celaka orang yang jumpa emak ayahnya tapi dia tak berbakti. Amin, kata Nabi. Celaka orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat. Amin, kata Nabi. Itu dalil didoakan amin orang lain. Tiga, sahabat berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Jadi tentang masalah. Dalil keempat, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa, maka dia berkongsi pahalanya 50-50, 50-50. Dalil kelima, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Tak cukup lima dalil, apa lagi? Sesudah Ramadan ni, apakah Ustaz ada waktu masjid kami ba'da maghrib? Saya sesudah Ramadan tidak ada lagi pengajian rutin. Dan habis Ramadan ini tak ada lagi. Karena sampai sekarang saya penuh sampai Maret 2018. Jadi kalau saya pengajian, kita kosong tinggal April, Mei. Mei 15 kita udah puasa. Hanya sekali lagi bisa, April. Mudah-mudahan sampai umur. Maka saya tanya, Ustaz bisa tak ngisi? Kalau sampai umur datang sehat. Kita buat berarti janji Masjid Al-Marzukin Maret sekali. Kalau Marzukin mengambil Maret dengan April, masjid yang lain, Maret, April, 15 Mei kita sudah masuk Subhana Malikil Ma'bud. Wah, Malikil Ma'bud. Apakah wajib hukum memandikan atau menyalatkan jenazah anak-anak meninggal dalam kandungan? Tengok dulu gugurnya. Kalau dia berbentuk bukan darah, maaf cakap, berbentuk, maka menurut mazhab Hambali dimandikan macam jenazah orang dewasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Jadi pilihlah. Kalau ikut mazhab Syafi'i tidak dimandikan. Kalau mazhab Hambali dimandikan. Maka yang lebih hati-hati mana? Hambali. Karena hati-hati dia sudah berbentuk, tetap dimandikan, dibersihkan. Tapi kalau hanya sekedar darah saja, belum sampai 80 hari dan tak berbentuk, maka dia hanya darah fasid, dikubur begitu saja, tapi tak ada mandi, kapan, apa segala macam tadi. Pak Ustadz, di awal Bapak menyatakan kuku panjang tempat setan. Saya ingat mantan istri yang mencakar badan saya. Bagaimana cara berbesar hati atas fitnah oleh... Berarti masih ingat. Buanglah mantan pada tempatnya. Fitnah kata-kata dia pada orang-orang, tak usah dikenang lagi. Ini berarti kalau begini, sama macam yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, caro ndak lama. Jadi yang lalu itu biarlah berlalu. Buang namanya, buang HP-nya, buang semua, usah dikenang-kenang lagi. Cari yang baru. Sudah satu dapat tak juga hilang, cari agak dua. Saya ingin menyempurnakan agama, Pak Ustadz. Nah, ingin nikah tuh. Bagaimana cara mengubah pola pikir orang tua dan calon orang tua tentang kesukuan, Pak Ustadz? Padahal kedua belah pihak sudah sering ikut pengajian. Masalah suku nih, mau apapun sukunya, selama dia bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tak mau punya menantu Batak, Batak berekor. Kenalilah orang Batak baik-baik. Kata Ustaz Saidul Amin, Ustaz Saidul Amin itu kan orang Siantar. Pilihlah orang Batak, karena orang Batak itu jujur. Apa yang di luar itu yang di dalam. Seperti makanannya, daun ubi tumbuh. Orang Jawa tak mau nikah sama Batak. Calon lakimu itu apa, Ndok? Orang Batak, Pak, aku maulah kalau calon mantuku wong Batak iku. Jatuh derajat kita. Masa dari emas langsung jadi tulang. Ini orang belum ngaji. Kalau sudah ngaji cukup satu ayat. Tadi janji kita kan balik ke Quran. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, Minangkabau, Melayu, Batak, Sunda. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Batak, bukan Jawa, bukan Sunda. Atsqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah menantu yang takut sama Allah. Sesuku pun sama kita, kalau dia tak takut, balik anak kita ke rumah, matanya biru, berdarah sebelah matanya. Kenapa? Ditempelengnya tadi. Walaupun dia beda suku, kalau dia takut sama Allah, takkan dia nianyanya anak kita. Adapun engkau hai anak muda yang mau menikah, kalau engkau ditolak calon mertuamu itu apa sukunya? Sukunya Minangkabau, Pak. Cari ustadz yang orang awak, supaya dia nanti melobi calon mertua itu. Dia nanti yang melobikan pakai bahasa dia. Bilisani qawmihi. Pak, iko anak muda, kok rancak lana orangnya kok. Lai karena, oh balanci-lancian naida punya ke rumah. Dakek mana. Jadi direkomnya. Kalau baik itu, awalah nyusuk hari Ahad ke rumah hamba. Hamba ingin basuh balik dua kali. Yalah. Latih-latihan lah bahasa Minang. Dari mana? Ampo kok sabananya isa, Pak. Tapi dah dek lama di Jogja, ya bantu ikolah baso awak. Pak Ustadz, pemikiran saya ingin menikah, tapi saya belum siap karena masih muda Pak Ustadz. Dan yang terbaik solusinya Pak Ustadz, tak ada istilah muda. Anak Ustadz Arifin Ilham umur 17 tahun Alpin itu sudah nikah. Ya kunu fuqara, kalau dia miskin, muda itu relatif. Umur berapa muda? Amr bin As beda umurnya dengan anaknya 11 tahun. Berarti waktu dia nikah 11, lahir anaknya dia umur 12. Bayangkan itu. Tapi kalau secara ekonomi antum belum mapan, manistata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikahlah. Siapa yang tak sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyaklah puasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu obat. Karena kalau dia puasa, nafsu ada, tenaga tak ada. Tak terang majlis mata. Tak nampak. Tengok-tengok tu ada cewek cantik, tak nampak. Nampak kolak pisang aja dah. Banyak-banyak kalian puasa, bagus. Kalau libido seksual banyak, naik berkuda, berenang. Tak ada alasan di Pekanbaru tak bisa berenang. Mahal Pak Ustaz, mau ke waterboom. Apa lah waterboom? Sungai Siak tu. Lompat dari jembatan Leton ke bawah. Insya Allah, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekali. Pak Ustaz, malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya apa Pak Ustaz? Pagi itu cahaya matahari redup. Kenapa redup? Karena cahaya malaikat mengalahkan cahaya matahari. Maka redup dia. 2 tahun yang lalu semua hari itu redup karena berasap. Lalu sebetulnya apa tanda yang paling pasti? Ada perubahan. Sebelum bulan puasa pelut, kedikut, bakhil, sampili. Akhwa dan saudara-saudaranya. Tapi setelah bulan puasa, oh dermawan. Dulu bapak itu ustaz pelitnya minta ampun. Sekarang setelah puasa kami dikasih-kasihnya duit. Berapa? 2000 perak. Ada perubahan. Dulu bersaut-saut ajan di masjid, dia nyantai aja. Tapi setelah bulan puasa, 5 menit, 10 menit sebelum azan dah terduduk di masjid. Hati itu lunak, itu dapat Lailatul Qadar. Lain daripada itu Lailatul Bakar. Apakah sholat tahajud boleh dijaharkan bacaannya? Tahajud bukan boleh, sunat dijaharkan. Walaupun tak ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ibu beruntung kalau dapat suami yang jahar. Tapi banyak sekarang dapat suami imam silent. Tak berbunyi. Bergetar-getar aja sedikit. Apakah yang lebih baik, sholat sunat di masjid, di sop depan seperti sholat berjamaah? Bagaimana kalau di belakang? Begitu sampai ke masjid, langsung isi sop nomor 1, langsung penuhkan 2, begitu cara. Jadi jangan sop belakang, santai-santai. Kalau ada pembagian raskin baru mau ramai ke depan. Cepat, sop pertama, sop kedua, sop ketiga, begitu nyusunnya. Bagaimana Ustaz diberi makan amalan seorang di bulan Ramadan tersebut, dia selalu berzina di malam hari? Diberi, diterimakah amalan orang di bulan Ramadan, dia selalu berzina di malam hari? Ini tak ada orang macam ini. Masa malam berzina, siang puasa? Man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa yang ibadahnya tak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan makin dekat, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka orang yang secara sadar melakukan zina, narkoba, pacaran secara terus-menerus, orang ini disebut fasik dan fasik. Balik lagi ke Quran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. STMJ, salat terus maksiat jalan. Tak bisa. Iblis akan diazab dalam neraka. Ya, mereka kekal di dalamnya. Ya, bukankah mereka diciptakan dari api? Betul. Bagaimana itu Pak Ustaz? Antum diciptakan dari tanah. Iya. Anak, ambilkan tanah Pak, biar saya timpakan 2 ton tanah gitu. Antum dari tanah. Iya, ini tanah 1 goni. Puh, sakit tak? Mati pun bisa. Jadi apinya setan itu api berwarna merah, sedangkan api neraka itu dipanaskan 1000 tahun berubah jadi biru, dipanaskan 1000 tahun berubah jadi putih, dipanaskan 1000 tahun berubah menjadi hitam. Jadi kualitas api yang membakar setan itu lebih tinggi. Jadi jangan katakan api kena api tak merasakan azab. Api tingkat VIP dengan api VVIP itu dia merasakan. Sama macam kita. Nih, daging dipukul dengan daging tak sakit. Timpakan daging 2 ton kok tak mati. Al-A'raf 55-56-205 menyatakan bahwa berdoa dengan intinya merendahkan diri, melembutkan suara. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan merendahkan diri. Wa la tukhafit biha wa batari. Di antara takut dan harap doanya ditolak. Pertanyaan, bagaimana berdoa dengan mengeraskan suara? Antum pernah tak dengar orang Arab jahiliyah berdoa? Orang Arab itu membentak-bentak Tuhan, suaranya melambung. Sampai hari ini, waktu saya bawa umroh kemarin, banyak jamaah tuh pucat nengok orang Arab ngomong. Itu yang sudah Islam 1400 tahun. Bagaimana dengan Arab jahiliyah itu? Waktu kami sampai ke Mesir, banyak anak heran mengangguk menengok orang Mesir bicara. Kata anak yang lama, jangan kalian heran, itu baru bubisik itu. Jadi orang Arab tuh suaranya melengking-lengking. Bukan macam doa kita. Kita kan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna. Bukan begitu yang dilarang itu. Doa melengking-lengking, membentak-bentak Tuhan. Itu yang dilarang. Turunkanlah suaramu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu melebihi suara nabi. Karena memang karakter Arab jahiliyah, suaranya melengking melambung-lambung. Sampai hari ini Arab yang sudah berperadaban, yang sudah 2017, bapak ibu yang pergi umroh tahu macam mana orang Arab. Macam mengamuk aja bawaannya. Berkelahi saja bawaannya. Jadi bukan melarang berdoa dengan, kalau ada imam berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka tak termasuk dalam larangan merendahkan diri, melembutkan suara. Selama tak melengking melambung. Malah dilarang, wala tukhafit biha. Wa betari baina dhalika sabila, ambil jalan tengah. Jangan melambung-lambung, jangan pula sampai tak terdengar. Cari jalan tengah. Jangan berdoa itu terlalu detail. Jangan pula terlalu umum. Jangan terlalu keras. Jangan pula terlalu rendah. Cari jalan tengah. Ini terlalu detail. Ya Allah, ini ada jalan. Jadi jalan Tengkubi tanah mau dijual 25 meter kali 30. Bersempadan dengan Pak Ketua Masjid. Harga 30 juta masih nego lagi, ya Allah. Yang pula sampai tak sebut sama sekali. Ini sebenarnya banyak yang mau ku mintakan, tapi rasanya tak perlu ku berikan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Carilah jalan tengah. Ada makmum pada solat sunat tarawih menyimak bacaan imam dengan buka Quran, terutama setelah bacaan Al-Fatihah. Apa hukum membuka Quran? Apa hukumnya membuka Quran atau membuka HP Quran digital? Mubah, boleh. Mana dalilnya? Huzaifah maula Aisyah waktu jadi imam menengok mushaf. Namanya Huzaifah maula Aisyah. Tengok selembar-selembar. Boleh, tak salah. Ustaz pernah buat, saya enggak. Tapi andai Anda orang buat, sudah saya tulis dalam buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Ambil Quran digital, tapi HP-nya matikan. nomornya non op kan, non aktif kan. Karena kalau masuk telepon, ya sebentar. Ustaz, saya seorang istri belum punya anak. Adakah doa khusus amalan buat saya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Berapa lama Nabi Ibrahim mendoakan itu? 86 tahun. Barulah lahir Ismail. Oh, kalau 86 tahun baguslah, tak usah Pak Ustaz. Tentu tak 86 tahun. Allah Maha tahu. Doa Nabi Zakaria waktu mau minta Yahya, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah. Pakai nama Ibrahim, pakai Zakaria. Ambo Pak Ustaz tidak khusyuk kalau doa bahasa Arab, bahasa awak. Ya Allah beri aku rezeki seorang anak, aku merindukannya. Kalau di depan orang banyak yang kuat-kuat, jadi tanya, lah berapa tahun? Saya pernah dengar ceramah menurut Islam yang berhak menerima warisan anak laki-laki. Jadi jika rumah ibu saya itu warisan dari orang tuanya, bagaimana kita menyikapinya? Hibah itu. Iki anakku sing pontot iki. Nanti rumah ini untuk dia ya. Abang-abangnya yang lain manut mungkin doro. Biasanya orang Jawa adatnya, bahkan sebagian Melayu atau Minangkabau, anak perempuan dikasih. Kenapa? Anak perempuan itu lemah, dia tak bisa kerja. Abang-abang sudah, kau kan sudah kukasih tanah, sudah ruko. Ini rumah ini untuk adikmu ya. Ya, itu namanya hibah. Hibah tak boleh diganggu-gugat. Kalau pindah surat tangannya waktu masih hidup namanya hibah. Tapi kalau dia pesan nanti sesudah aku mati kasih untuk adikmu, namanya wasiat. Abangnya dokter, abang nomor 2 master, adik SMP kelas 3. Orang tua sudah sakit-sakitan dipanggil, sini dokter, sini master. Ini adikmu, ini aku takut aku tak lama lagi mati, maka rumah ini mau aku kasih ke dia. Kalian setuju? Mama kok khawatir, itu adik kami. Aku tak khawatir dengan kalian, bini kalian ku khawatirkan. Udah ku tengok bawa meteran kemarin ngukur dapur. Itu yang ku takutkan nih. Sedangkan abang dari ibu saya tak mendapatkan warisan. Kalau begini keadaannya, maka orang tua dari orang tua kita itu mbah nenek, nini mama itu zalim. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian. Ini kan kasihan sekali. Anak perempuan dapat rumah, anak laki-laki ngontrak. Padahal anak laki-laki mestinya dua kali bagian anak perempuan. Nah, jadi saya tak bisa main generalisir pukul rata, lihat per kasus. Kertas terakhir, boleh tak nikah sesuku Pak Ustaz? Tak boleh, banyak betul satu suku. Tapi tak ada ikatan saudara Pak Ustaz. Tengok, perempuan yang tak boleh dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Tak boleh menikahi ibu kandung. Wa abana waba wa akhawatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Anak perempuan wa akhawatukum. Saudari perempuan wa banatul akhi wa ammatukum. Saudara ayah, saudari ayah, adik ayah, kakak ayah. Wa qalatukum. Saudari emak, adik emak, kakak emak. Wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara kandung. Wabanatul ukhti, anak perempuan dari saudari kandung. Wa ummatukum allati arda'nakum, ibu yang pernah menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar rada'ah, saudara sesuan. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum minallati daqaltum bihinna, anak tiri tak boleh dinikahi kalau pernah berhubungan dengan emaknya. Tapi kalau belum pernah boleh dinikahi anak tiri. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, menggabungkan dua adik beradik kandung. Nikahi kakaknya, nikahi pula adiknya. Sama-sama hidup, tak boleh. Tapi kalau kakaknya meninggal, ganti adiknya. Itu namanya ganti guling apa ganti tikar apa ganti apa? Ganti tikar. Lain daripada ini, boleh dinikah. Jadi, balik kepada hukum Al-Quran. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan kami rizqi ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan waktu sakaratil maut. Wa najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin. Berikan kami anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba waz zina wal munkar. Jauhkan malapetaka bencana riba, zina, narkoba dan perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.